Astagfirullahaladzim. Minta ampun, kenapa kita bersandar ke selain Allah, padahal selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Nah, ketika yakin semua ini dari Allah, kalau ada apa-apa, sholat. Aduh, sedih, ambil wudu, sholat. Jadi sholat itu diperintahkan oleh Allah kepada kita sepenuhnya untuk kebaikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan apapun dari ciptaannya, termasuk dari kita. Kita ini diciptakan oleh Allah, dan Allah tahu kita itu ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Kita tidak mau sengsara, tidak mau hina, tidak mau celaka. Maka Allah beri perintah-perintahnya. Semata-mata perintah Allah itu supaya kita bahagia, kita mulia, kita selamat kembali ke tempat asal kita, yaitu surga. Jadi perintah Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, perintah Allah itu untuk kebaikan kita sepenuhnya. Kita mau sholat, mau tidak sholat, bagi Allah tidak ada masalah sama sekali. Kita cuma manusia kecil di dunia ini, tidak ada artinya. Kita ini di masjid saja sudah kecil. Masjid Darut Tauhid sebesar ini di kota Bandung juga sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Di Jawa Barat, di Indonesia, di dunia, judulnya We Are Nothing, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tapi Allah sangat baik, maha baik. Nah, sholat itu ternyata kalau dilaksanakan dengan benar, kita akan menikmati munajat, tempat kita meminta apapun yang kita perlukan. Kalau sholat bagus tuh seperti, maaf ya, kalau orang tua misalkan didengar, diperhatikan, minta apa nak, misal orang tua ke anak didengar sepenuhnya curahan hatinya, harapannya, permintaannya. Dan juga sholat bisa jadi tempat bersih, dibersihkan. Setiap kali sholat digugurkan dosanya. Aduh, Masya Allah. Juga sholat tempat kita memuji syukur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Untuk apa? Syukur. Jadi kalau ingin tahu salah satu ciri orang yang ahli syukur, pasti sholatnya banyak. Karena sholat itu juga bagian dari syukur. Juga sholat membuat hati kita semakin bening, tenang, bening. Makin bersih hati itu makin tenang. Jadi orang-orang yang hidupnya galau terus-terusan dengan duniawi ini, itu harus banyak sholat. Digosoknya hati itu diantaranya dengan sholat. Dan sebetulnya kalau sholatnya bagus, nanti akan banyak rahasia-rahasia Allah yang ditanamkan ke hati kita. AA belum bisa menceritakan ini, bukan karena rahasia cerita ini, tapi karena saya juga masih berusaha memiliki sholat yang bagus. Mungkin kalau penceramahnya tingkat waliullah yang sudah sangat khusyuk, bisa menceritakan ini dengan baik, tapi saya sama-sama yang masih baru ingin sholatnya baik. Ada tulisan yang bagus. Andai kata orang yang sedang sholat ini mengetahui siapakah yang dia ajak bicara. Jadi ketika kita sholat, mengetahui dengan siapa kita menghadap, dengan siapa kita bicara, maka dia tidak akan berhenti memutuskan sholatnya. Kalau sudah tahu nih, betapa hebat, maha hebatnya Allah. Dan sesungguhnya pintu langit itu terbuka bagi orang yang sholat. Jadi hadirin, kenapa sholat kita belum khusyuk? Tahu penyebabnya? Karena kita memang belum bercita-cita pengen sholat khusyuk. Ada gitu yang mau sholat, saya ingin sholat saya khusyuk. Jarang. Jarang orang yang ketika sholat memang berniat sholatnya ini sholat terbaik. Jarang. Begitu saja. Datang ke masjid, wudhu, sholat, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Zikir, basa-basi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, doa, amin, amin, amin, amin, amin. Selesai. Untung aja tidak diazab ya. Sudah mah kita tidak bertekad. Tapi kenapa kita tidak bertekad? Karena kita belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kita akan khusyuk kepada yang kita sandari. Kalau ada orang penting dianggap bisa menolong kita, kita akan bersandar kepada dia. Tapi kalau kita sudah yakin Allah lah penguasa segalanya, maka sholat itu menjadi kesempatan emas. Kita bisa, ini jalannya nih, ini pertemuan spesial, ini pertemuan yang sangat pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat fardu, ada lagi tahajud. Tahajud itu lebih spesial. Jaminan tuh ahli tahajud tuh sangat diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita belum masuk ke makom yakin kepada Allahnya. Kalau sudah yakin ke Allah, pasti pengen terus tuh ketemu, dalam tanda kutip, ketemu dengan saat berduaan dengan Allah. Makanya kalau orang sudah kenal ke Allah, aduh berat meninggalkan sholat. Karena itu saat terindah, yang tiap bacaannya, tiap gerakannya tuh punya tenaga sendiri, punya kesenangan sendiri, punya kenikmatan sendiri. Katanya begitu menurut buku ini, ya. Saya khawatir saudara sudah menganggap saya seperti itu, jadi kata buku. Karena bisa saja ceramah menjelaskan sesuatu, nanti disangka orang sudah melaksanakannya. Dan ingin dianggap orang seperti yang sudah melaksanakannya. Nikmat, nikmat munajat. Padahal dia sendiri belum nikmat. Hati-hati ya. Jadi kita bertekadlah perbaiki sholat kita ya. Caranya adalah memang tidak punya pilihan, harus yakin ke Allah. Makin yakin Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, maka sholatlah andalan kita. Wasta'inu bisabri wassalat. Kelengkapan lainnya adalah sesudah bulat yakin hanya Allah yang bisa menolong dalam hal apapun, tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa yang bisa nolong kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibak memelas kepada siapapun, tidak ada kecuali Allah aja yang menolong. Dan dia maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita dengar ayatnya tentang betapa Allah itu maha dekat. Jikalau kita doa, pasti didengar oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. Simak rekan-rekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telepon, selain yang diteleponnya juga lemah, tidak bisa nolong kita kecuali Allah yang menggerakkan, juga jauh. Dan kalau kita minta tolong ke orang, orang belum tentu senang diminta tolong oleh kita. Tapi kalau Allah senang sekali. Makin banyak kita minta tolong, boleh jadi orang makin jengkel. Tapi makin banyak kita minta tolong kepada Allah, makin dicintai. Tapi ada tapinya. Minta tolongnya bukan hanya mulut. Sampai ke hati. Apa ciri-cirinya minta tolong ke Allah? Yang tepat adalah wa may yatawakkal 'alallah, ini minta ke Allah hati putus dari selain Allah. Itu kalau mulut minta tolong ke Allah, hatinya masih nyender-nyender ke makhluk, ya tidak termasuk tawakal. Jadi ketika kita minta ke Allah, saat yang sama putus kita dari makhluk hati ini. Kalau pun suatu saat kita harus bicara minta tolong ke orang, hanya mulut, hati berharap Allah yang menggerakkan siapa yang dia kehendaki. Jadi kegagalan kita dalam munajat itu, atau kurang berkualitasnya munajat kita, memang kita waktu doa tolong ya Allah, tapi saat yang sama hati itu ngarep-ngarepnya justru ke selain Allah. Dan Allah tahu. Simak surat Qaf ini, surat surat Qaf surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insan, surat 50 ayat 16. 16 17 ya? Ya, 17 ya. 18. Silakan sampai yang ketiga dia. 16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Hadirin, dekatnya Allah dengan kita bukan masalah jarak. Kita saja teleponan dengan yang di Amerika terasa dekat, benar? Ini sekarang yang sedang umroh, teleponan terasa dekat. Jarak itu bisa sirna oleh teknologi. Apalagi Allah pencipta segalanya. Dia yang menciptakan kita, dia yang menguasai dan mengurus diri kita setiap saat. Pastilah Allah tahu segalanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi kalau kita bicara, ya hatinya juga harus sama. Dan kata kuncinya adalah lepas berharap dari selain Allah. Ayo dilatih hadirin untuk tidak berharap. tidak berharap diterima kasihi, tidak berharap dihormati, tidak berharap diberi, tidak berharap dipuji, tidak berharap dikagumi, tidak berharap dibalas budi'i, tidak berharap dikasihani, tidak berharap disayangi, tidak berharap dicintai oleh makhluk. Kenapa? Karena makhluk memang tidak bisa melakukannya kecuali Allah menggerakkan. Jadi kita minta ke sumbernya saja. Minta disayang Allah. Allah tahu kita ingin disayang orang, itu udah tahu Allah, karena keinginan kita disayang itu udah ada di sini. Tapi kita tidak mengandalkan diri kita berharap ke makhluk, mengandalkan Allah yang membolak-balik hati makhluk. Jadi jangan risau hadirin, Allah tuh sudah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu. Kita berdoa itu adalah ibadah kita untuk mengakui kita hamba-Nya dan Allah itu Tuhan kita satu-satunya. Itu yang terpenting dari doa. Nah, jangan banyak kecewa ke makhluk ya. Pokoknya kalau hati sudah galau, tidak enak, berarti nyandar tuh ke makhluk. Terus gimana kalau udah nyandar? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Minta ampun. Kenapa kita bersandar ke selain Allah? Padahal selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Nah, ketika yakin semua ini dari Allah, kalau ada apa-apa, sholat. Aduh, sedih. Ambil wudu, sholat.